Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita mengawali kajian kita pada pagi hari ini, kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada segenap panitia yang telah berusaha dengan semampunya untuk mengadakan kajian ini, wabil khusus kepada DKM Masjid Al-Azhar Kota Semarang ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang sudah dilakukan sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah azza wa jalla. Amin. Tema kajian kita sebagaimana yang telah tertulis di background adalah mengatasi kenakalan orang. Kok orang tua, Ustaz? Kenapa bukan anak? Selama ini selalu yang disalahkan itu anak. Kenapa sekarang gantian orang tuanya? Ya biar adil. Biar apa? Biar adil. Buah itu kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, kecuali kalau dibawa kelelawar. Kecuali kalau dibawa kelelawar. Tapi rata-rata buah yang akan jatuh di situ. Artinya, kalau anak bermasalah, sangat besar kemungkinan itu diawali dari orang tuanya yang bermasalah. Sungai itu mengalir dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu? Dari mana? Dari hulu ke hilir. Sehingga kalau ada bermasalah di hilir, kemungkinan ada masalah di hulu. Maka sengaja kita mengangkat tema ini, mengatasi kenakalan orang tua, supaya tidak selalu yang dikambing hitamkan adalah anak. Bahkan sangat besar kemungkinan kenakalan anak itu diawali dari kenakalan orang tuanya. Ada sebuah kisah menarik yang dibawakan oleh As-Samarqandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin. Kisah tentang seorang anak yang diseret oleh ayahnya. Kisah seorang anak yang diseret oleh ayahnya untuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu anak itu sampai di depannya Umar, si bapak itu berkata, "Wahai Umar, wahai khalifah, tolong nasihati anakku ini. Anakku ini susah dinasihati. Dia durhaka sama orang tuanya. Tolong nasihati dia." Maka Umar pun menasihati anak tadi, "Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Orang tuamu itu adalah orang yang sangat berjasa kepadamu. Kenapa engkau durhaka kepada dia?" Ternyata anak ini cukup cerdas. Wahai Umar, bolehkah aku bertanya? Silakan. Apa pertanyaanmu? Apakah orang tua punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada anak-anaknya? Memangnya kenapa? Ya saya pengen tahu saja. Apakah saya itu punya hak atas orang tua saya? Dan orang tua punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada anak-anaknya? Kata Umar, iya. Orang tua punya kewajiban. Dan kewajiban itu adalah haknya anak yang harus dia dapatkan dari siapa? Dari orang tua. Apa saja kewajiban orang tua? Maka Umar pun mengatakan, satu, si bapak ini punya kewajiban untuk mencarikan ibu yang baik. Satu, si bapak, calon bapak punya kewajiban untuk mencarikan ibu yang baik. Dua, ketika lahir dia harus kasih nama yang baik. Buat siapa? Buat anaknya. Tiga, si bapak ini harus ngajari anaknya Al-Quran. Sudah berapa ini? Tiga. Apa yang pertama? Nyarikan ibu yang baik. Yang kedua? Memberi nama yang baik. Yang ketiga? Ngajari anaknya baca Al-Quran. Begitu mendengar jawaban dari Umar bin Khattab, apa kata si anak? Demi Allah, wallahi, dari tiga-tiganya ini tidak satu pun hak aku ditunaikan sama si bapak. Bapakku ini tidak menunaikan kewajibannya, salah satu pun dari tiga-tiga itu tidak ada satu pun yang dia tunaikan. Saya dicarikan ibu seorang budak yang tidak berpendidikan. Bapakku nemu budak di pasar, dibeli. Itulah ibuku. Bukan sosok wanita yang solihah. Hanya sekedar dia pergi ke pasar, nyari budak, ketemu, dibelikan. Itulah ibuku. Nama. Bapakku kasih nama aku Jual. Apa? Jual. Tahu jenengan Jual? Jual itu adalah nama serangga. Nama serangga yang hobinya itu berada di sesuatu yang muntuk-muntuk warnanya hijau di pinggir jalan. Tahu? Big donat. Ya. Paham? Kotoran sapi. Jadi kalau jenengan ada kotoran sapi itu ada serangga di situ warnanya hitam. Itu suka bikin lollipop ya. Keliling gitu. Apa di sini namanya? Engkis. Engkis. Engkis. Ya itulah kira-kira. Jual itu engkis. Jadi saya dikasih nama sama bapakku ini Jual. Ini panggilannya Ju. Ya, kalau di sini panggilannya Kis ya. Saya dikasih nama sama bapakku Juan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Mengajarkan Al-Quran. Demi Allah, satu huruf pun saya gak pernah diajari Al-Quran sama bapakku. Begitu mendengar jawaban dari si anak, gantian yang dimarahi sama Umar siapa? Bapaknya. Pergi kamu. Sebelum anakmu durhaka kepada kamu, kamu dulu yang durhaka kepada anakmu. Jadi anakmu bisa durhaka sama kamu itu gara-gara kamu durhaka sama anakmu. Alias sumber permasalahannya itu ada di kamu, bukan di anak. Jadi ternyata istilah durhaka itu bukan hanya dari anak kepada orang tua, termasuk juga dari orang tua kepada anak. Dan ini yang kadang-kadang kurang mendapatkan porsi yang cukup. Kurang mendapatkan porsi yang cukup. dalam kajian-kajian, ya, dalam buku-buku, dalam artikel-artikel yang sering itu adalah kalau nakal yang identik adalah anak. Dan biasanya bapak itu kalau sudah kerja sehari, ya, kemudian pulang ke rumah melihat anaknya ada yang kurang pas, langsung yang disalahin siapa? Ibunya. Gimana sih gak becus ngurusi anak? Loh, ini tuh anaknya siapa toh? Kok bapak? Anaknya bapak dan ibu. Ini kan anaknya dua orang. Kenapa kemudian bebannya itu hanya diberikan, ditimpakan kepada si istri saja? Sangat besar kemungkinan suami juga punya andil membuat anak ini menjadi tidak benar. Maka sengaja pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema mengatasi kenakalan orang tua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk memperbaiki pola pendidikan anak kita dari kita, mulai dari kita dulu para orang tua. Di sini saya akan membahas beberapa contoh, tidak banyak insya Allah, ada 6 ya, contoh kenakalan siapa? Orang tua ya, contoh kenakalan orang tua. Dan 6 ini bukan berarti cuma 6 tok kenakalannya, bisa saja sampai 12 ya. Cuman 6 ini hanya sampel saja, hanya contoh saja. Mudah-mudahan dari 6 ini Anda bisa mengembangkan sendiri untuk mencari kenakalan-kenakalan yang lain dalam rangka untuk memperbaiki diri ya. Bismillah. Yang pertama, apa kenakalan yang pertama? Yang pertama adalah contohnya tega membuang anak. Apa? Tega membuang anak. Saya tidak akan bahas membuang betulan. Ya, insya Allah di sini nggak ada yang tega. Anak baru lahir dibuang di tempat sampah, saya pikir di sini tidak ada lah insya Allah. Ya. Tapi saya akan membahas tega membuang anak spesies yang lainnya. Bukan yang itu. Apa itu tega membuang anak ke pesantren? Apa? Tega membuang anak ke pesantren. Loh, Ustaz, kita kan ngaruh anak di pesantren niatnya bukan buang. Ya, itu kenyataan. Ada sebagian orang tua yang naruh anaknya ke pesantren niatnya membuang. Sehingga kadang-kadang kita temukan di pesantren itu ada anak yang nakal-nakal. Padahal kan kalau kita dengar kata pesantren itu identiknya anaknya baik, ya, rajin sholat, rajin ngaji. Kenapa kok kemudian di pesantren banyak anak-anak nakal? Salah satu sebabnya karena masih ada pemahaman di dalam otak sebagian orang tua bahwa pesantren adalah bengkel. Apa? Pesantren adalah bengkel. Bengkel itu tempatnya sesuatu yang rusak. Kalau anaknya sudah rusak, terjerat narkoba, gak bisa diatur, maka saat itu baru dibawa kemana? Pesantren. Ada orang tua yang seperti itu? Ada atau tidak? Banyak, masya Allah. Makanya banyak anak-anak kalau di pesantren. Atau pesantren itu tempat buangan. Karena daftar di sana, di sini, di sana, di sini, enggak diterima-terima, ya wis, daripada enggak sekolah sana, kamu ke pesantren aja. Ya. Sehingga input yang masuk ke pesantren adalah anak-anak buangan. Memang dari awal itu niatnya membuang anak. Bukan ingin anaknya itu terdidik dengan baik. Dan macam-macam. Ya. Motivasinya macam-macam. Ada yang memang anaknya sudah terlanjur nakal, akhirnya dia buang ke pesantren. Ada juga orang tua yang merasa kerepotan karena anaknya terlalu banyak. Ya. Jadi karena semangat dengar sunnah Rasul SAW, untuk memperbanyak anak, akhirnya satu tahun. Ya, jadi dalam satu dasawarsa itu sudah bisa bikin kesebelasan. Itu dari istri pertama itu. Belum istri yang kedua. Jadi masya Allah, jaraknya itu rengket. Apa rengket? Jaraknya itu sangat dekat sekali. Bahkan anak yang pertama belum selesai disusui sudah kesundul sama siapa? Sama adiknya lagi. Masya Allah. Padahal kalau kita ikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَيُّتِمَّ الرَّضَاعَةِ. Hendaklah para ibu itu menyusui anaknya berapa? 2 tahun penuh. Haulaini kamilaini. Berarti kalau misalnya disusui 2 tahun penuh, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 233, kalau disusui 2 tahun penuh, berarti idealnya minimal antara anak pertama dengan kedua berapa tahun? Berapa? Kok 2 tahun? Berapa? 3 tahun. Masa ujuk-ujuk selesai nyusu langsung lahir kan gak mungkin. Kan hamil dulu. Berapa? 9 bulan ya. Kita genepkan 9 bulan, jadi berapa? 1 tahun. 3 tahun idealnya. Kalau kita ikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran, idealnya antara anak pertama dengan anak kedua itu minimal berapa? 3 tahun. Nah ini masya Allah, tabarakallah, luar biasa produktifnya. Setahun. Yeah. Sehingga orang melihat itu bingung, ini dikira kembar 10. Karena umurnya apa? Sangat dekat sekali. Akhirnya efek buruknya apa? Efek buruknya kerepotan. Lawong kadang-kadang jarak antara anak umur 1 sama 3 tahun atau 1 sama 4 tahun saja kadang-kadang kita kerepotan. Apalagi yang jaraknya apa? 1 tahun. Akhirnya cari solusi tadi. Ya wislah, daripada kerepotan, kita buang anak kita kemana? Santren. Ya. Dipisah-pisah. Ya. Satu di sana. Kenapa dipisah-pisah ya? Kalau minta keringanan biaya kan lebih enak. Akhirnya kadang-kadang, loh anaknya di pesantren mana? Sebentar, yang mana? Nomor berapa ya? Lupa saya. Itu kan indikator kuat bahwa dia itu buang. Bukan menitipkan, tapi buang. Akhirnya dia lupa di mana anaknya. Wong ingat aja enggak, apalagi nengok. Akhirnya anaknya itu masya Allah enggak pernah ditengok di pesantren. Bukan karena faktor kesibukan, tapi karena tidak peduli. Dan dimasukkan ke pesantren, sering diantara orang tua, sebagian dari orang tua memasukkan anak ke pesantren, belum saatnya dimasukkan, sudah dimasukkan. Ya, berapa kali ada orang SMS, ini anak saya sudah nakal banget, ini sulit diatur, saya masukkan anak saya ke situ. Untuk tingkat apa ibu? Umur 5 tahun, masya Allah. 5 tahun dimasukkan ke pesantren. Ya. Bukan hanya belum bisa ngapa-ngapain, masih ngompol. Ya. Dikiranya pesantren itu tempat penitipan anak. Belum punya kemandirian. Saya pernah punya teman, dia ngurusi anak-anak yang kayak gitu. Itu kasihan sekali katanya. Ada sebagian dari mereka itu selalu rasa gatel gitu. Selalu gatel kepalanya. Ya karena mungkin enggak pernah keramas gitu ya, enggak tahu cara keramas. Akhirnya karena ngeluh terus dicukur sama pengurusnya, udah dicukur gundul aja biar gak gatel. Katanya begitu dicukur itu, tumo kutunya itu, kata beliau, ratusan. Bayangkan. Kok ya orang tuanya tega buang anaknya di situ? Ini kisah, kisah yang lain. Ada saudara saya pernah jadi pengurus di sebuah pesantren, ngurusi anak-anak kecil kayak gitu. Pernah beliau ngelihat ada anak yang pakaiannya kok kotor banget. Jadi selalu ganti ini kotor, ganti ini kotor. Kok selalu gantinya itu selalu kotor gitu loh. Sudah ganti baju tapi tetap bajunya kotor. Akhirnya dipanggil itu anak. Nak, kamu itu bajunya dicuci atau enggak tuh? Dicuci, Ustaz. Loh, kok tetap kotor gitu? Akhirnya Ustaz ini agak curiga, ini nyucinya kayak apa sebenarnya? Coba-coba, kamu kalau nyuci gimana? Begini Ustaz, biasanya kalau baju habis saya pakai direndam. Direndam pakai sabun, sudah. Terus habis itu gimana? Ya sudah, habis direndam dijemur. Habis direndam dijemur. Jadi gak sempat diapa kan? Gak sempat dikucek-kucek, apalagi dibilas. Ya jelas tuh, bagaimana kotornya wong. Belum dikucek, belum dibilas, sudah dijemur. Ini anak-anak memang belum tahu bagaimana cara nyuci. Loh, orang tuanya gimana? Anak seumuran itu sudah dimasukkan ke pesantren. Niatnya apa? Ya biar mandiri. Loh, mandiri itu kan ada umurnya. Kapan anak itu bisa dididik untuk menjadi anak yang mandiri? Ya. Maka ada sebagian orang tua tega untuk membuang anaknya. Walaupun membuangnya kemana? Ke pesantren. Loh, terus kenapa Ustaz? Kalau dari awal niatnya sudah salah, maka hasilnya pun tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat, niat yang tidak benar itu berpengaruh kepada hasil. Jadi jangan dipikir sekedar kita masukkan anak kita ke pesantren sudah cukup, tidak. Dari awal niatnya apa? Niatnya ingin pendidikan yang baik buat anak kita atau niatnya buang anak? Kalau seandainya dari awal niatnya adalah buang anak, maka efeknya pun tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Antum pernah gak dengar cerita? Ada anak dari kecil dipesantrenkan. Dari kecil, dari SD sudah masuk ke pesantren. SMP pesantren, SMA pesantren. Begitu tamat dari pesantren, lebih nakal daripada yang tidak di pesantren. Pernah dengar kisah seperti itu? Pernah? Satu atau dua? Banyak. Aneh kan? Harusnya kan, yang namanya belajar di pesantren berarti kan lingkungannya lebih islami, lebih paham aturan agama. Kenapa kok begitu tamat pesantren SMA kok malah lebih nakal daripada yang gak pernah mondok? Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena niat kita masukkan anak ke pesantren gak benar. Niat kita apa tadi dari awal? Buang. Sehingga anak itu merasa dikucilkan oleh orang tuanya. Ada sebagian ahli pendidikan, ya, ahli tarbiyah, itu mengatakan anak itu idealnya kalau mau dimasukkan ke pesantren, ya paling tidak kalau sudah tamat SD, paling tidak seperti itu. Jadi kalau belum umur tamat SD umur berapa ya? 12. Ya. Kalau belum 12 ke atas itu sebaiknya jangan dulu. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi aslinya seperti itu. Kenapa? Karena anak di bawah umur 12 tahun itu masih sangat membutuhkan apa itu? Kasih sayang orang tua. Masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua. Sehingga ketika dia kehilangan kasih sayang tersebut dan itu adalah kebutuhan primer anak seusia itu, akan berpengaruh kepada perkembangan psikologis anak tersebut. Akhirnya anak itu menjadi kasar, tidak punya sifat sayang, cuek, gak peduli. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan itu dari orang tuanya. Ya, tapi kan di pondok kan ada pengurus, Ustaz. Pengurusnya itu masih bujangan. Dia itu gak tahu bagaimana psikologi seorang bapak dan ibu. Dia gak tahu. Kemudian di pesantren, satu pengurus itu ngurusi berapa anak? Banyak. Bisa sampai 15, bisa sampai 20. Satu lawan berapa? 20. Dan 20 itu anaknya, yuk kayak anaknya jenengan. Gimana coba repotnya? Wong kita saja nih, kita orang tua berdua ngurusi anak satu, pernah gak kerepotan? Pernah. Padahal dua lawan satu. Bagaimana satu, bagaimana satu lawan 20? Ya. Maka kenakalan yang pertama dari orang tua adalah tega, apa tadi? Membuang anak. Kemana? Ke pesantren. Tolong jangan difahami dari pemaparan ini bahwa kita itu gak perlu masukkan anak ke pesantren. Jangan dipahami seperti itu. Tapi tolong dipahami bahwa memasukkan anak ke pesantren itu harus memperhatikan umur, harus memperhatikan niat. Harus memperhatikan apa? Umur, harus memperhatikan niat. Kapan kira-kira anak itu sudah bisa cocok dimasukkan ke pesantren? Jangan sampai anak itu belum bisa dididik untuk mandiri, sudah dimasukkan ke pesantren. Jangan sampai niat kita salah ketika memasukkan anak ke pesantren. Alhamdulillah Ustaz, niat saya sudah baik, ingin anak ini mendapatkan pendidikan agama yang lebih mumpuni, kemudian umurnya sudah cukup. Apakah itu sudah cukup Ustaz? Belum. Setelah kita masukkan anak kita ke pesantren pada umurnya yang pas, kemudian niat kita sudah baik, jangan lupa sering-sering dijenguk. Sering dijenguk itu bukan seminggu sekali. Ya, nanti anaknya malah enggak betah. Ya. Kata sebagian kiai, orang tua menjenguk anak itu seperti gula. Seperti apa? Gula. Gula itu kalau berlebihan bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tidak. Bikin penyakit apa? Diabetes. Nah, itulah kira-kira. Jadi kalau punya anak di pesantren, jangan terlalu sering, tapi juga jangan terlalu lama gitu loh. Enggak pernah dijenguk 6 tahun mondok, enggak pernah dijenguk. Masya Allah. Ya tadi itu sampai lupa. Mending kalau lupa enggak jenguk, lupa bayar SPP. Jadi kalau diingatkan, ya, kalau lagi diingatkan sama pengurus pesantren itu, pakai aplikasi yang centangnya cuma satu. Ya, itu katanya ada itu. Ya, aplikasi WA, ya, yang supaya kita baca tapi tidak terdeteksi bahwa kita sudah membaca. Dulu giliran masukkan anak ke pesantren, mohon-mohon. Menghibah-hibah, tolong ini sudah penuh, satu ajalah masukkanlah, tolong. Begitu mau masukkan anak, menghibah-hibahnya luar biasa. Giliran suruh bayar SPP, pura-pura enggak tahu. Jangan. Jadi ini adalah kenakalan yang pertama, tega membuang anak. Yang kedua, contoh kenakalan orang tua adalah cuek dengan pendidikan anak tetangga. Loh, cuek dengan pendidikan anak tetangga. Kok anak tetangga Ustadz, bukan anak sendiri? Nanti kita akan jelaskan. Jadi slogan kita itu harusnya anak tetangga, anak kita juga. Apa? Anak tetangga, anak kita juga. Istri tetangga? Kok ketawa? Istri tetangga bukan istri kita. Ya. Anak tetangga, anak kita juga. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah kepedulian. Apa? Kepedulian. Untuk ikut memperhatikan pendidikan anak tetangga. Kalau anak sendiri sudah jelas, kita harus peduli untuk mendidik anak sendiri. Tapi yang sering kita lupakan itu adalah pendidikan anak tetangga. Kenapa penting? Karena anak kita ini gak mungkin di rumah terus. Oke lah, kalau sampai usia 2 tahun mungkin anak kita daya jelajahnya itu cuma di mana? Cuma di dalam rumah saja. Tapi begitu usia 2 tahun, 3 tahun, dia daya jelajahnya akan semakin luas. Dia akan lihat ke halaman, dia akan ketemu dengan tetangga. Nanti semakin besar lagi, lebih luas lagi. Kalau ketika usia 4 tahun itu mungkin masih lingkungan RT, nanti kalau sudah 5 tahun sudah RW. Ya. Nanti kalau besar lagi, kelurahan. Besar lagi, kecamatan. Ya. Terus apa Ustaz? Kalau seandainya kita tidak peduli dengan pendidikan anak-anak tetangga kita, jangan salahkan ketika nanti anak kita bergaul dengan anak-anak tetangga terpengaruh ekses negatifnya. Maka supaya anak kita tidak terpengaruh dengan ekses negatif yang ada dalam diri anak-anak tetangga kita, kita pun juga harus peduli dengan pendidikan anak-anak tetangga kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang cuek. Cuek apa? Cuek bebek. Ya. Kenapa? Karena pendidikan anak itu tugas kolektif. Pendidikan anak itu tugas bersama. Bukan cuma tugasnya bapak dan ibu. Ada dua penyakit yang sering menjangkiti sebagian orang. Yang pertama EGP. Apa EGP? Emang gue pikirin. Yang kedua overacting. Overacting ini dua penyakit bertolak belakang. Yang pertama EGP, emang gue pikirin. Gak peduli sama sekali. Ngelihat anak tetangga makan pakai tangan kiri. Maaf, buang air kecil sembarangan. Bahkan kadang-kadang bapaknya yang nyuruh. Bibi, kebelet. Ya. Sudah enggak bisa ditahan, sudah itu buat pupuk itu. Itu kan lumayan tanaman ibu itu sudah lama enggak dikasih urea. Seharusnya kita sebagai tetangga punya kepedulian. Ada sebagian orang terjangkiti penyakit EGP tadi. Emang gue pikir, bukan anak saya kok. Lihat, kalau kita EGP seperti itu, jangan salahkan nanti suatu saat anak kita terpengaruh. Jangan terjangkiti penyakit emang gue pikir, oh itu bukan anak saya. Jangan. Bagaimanapun juga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisan. Merubah kemungkaran dengan lisan itu bagaimana? Aruh-aruh. Apa aruh-aruh? Menegur. Menegur dengan cara yang baik. Loh, nak, kok pipisnya di situ? Loh, nak, kok minumnya pakai tangan kiri? Banyak perilaku buruk anak itu terjadi karena adanya pembiaran. Adanya apa? Pembiaran. Tidak ada yang mengingatkan. Di rumahnya tidak ada yang mengingatkan, tetangga kanannya tidak mengingatkan, tetangga kirinya tidak mengingatkan, tetangga depan enggak mengingatkan, belakang enggak mengingatkan, akhirnya itu menjadi kebiasaan. Tapi coba seandainya kita peduli, ya, anak itu makan tangan kiri, kemudian diingatkan sama tetangga depan. Anak itu tetap gak peduli, pakai tangan kiri saja, kemudian dia pindah ke belakang, ketemu sama tetangga belakang, diingatkan lagi. Mungkin masih cuek, ketemu ke tetangga sebelah kiri, diingatkan lagi. Insya Allah lama-lama akan berubah. Antum mengeluhkan gak masjid kita itu sering gak bisa konsentrasi saat sholat karena anak-anak? Pernah mengeluhkan seperti itu? Pernah? Bapaknya mana? Oh, bapaknya gak ke masjid. Terus tetangganya? Gak ke masjid juga. Tetangga samping kanan gak ke masjid juga. Ya tangga jauh lah. Kenapa kita gak peduli? Kalau kita melihat ada anak lari-lari, kenapa gak ada di antara kita yang cek kita pegang apanya? Tangannya, kemudian kita pegang suruh sholat di samping kita. itu sangat efektif untuk membuat kebiasaan, membangun kebiasaan baik anak. Tapi kalau masing-masing dari kita cuek, terkena penyakit apa tadi? EGP. Maka akan datang suatu masa anak-anak di lingkungan kita rusak semuanya karena alasan tadi. Itu penyakit yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kebalikannya EGP apa? Overacting. Ada sebagian orang tua itu punya kepedulian terhadap pendidikan anak-anak tetangganya, tapi overacting. Overacting di sini maksudnya berlebihan. Berlebihan dalam menegur, kadang-kadang pakai pukulan, kadang-kadang pakai jeweran, jewernya pun juga enggak tanggung-tanggung. Kalau anaknya sini jewernya cuma kayak gini, kalau anak tetangga sampai kalau perlu sampai kepalanya ke bawah, itu overacting. Dua-duanya sama-sama enggak bagus. Yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah kita peduli dengan cara yang baik. Biasanya tetangga itu jengkel kalau anaknya ditegur, manakala cara menegurnya tidak baik. Tapi kalau sudah ditegur dengan cara yang baik, maka kita sebagai orang yang punya anak tersebut, hendaknya kita berterima kasih. Jenengan seneng gak kalau anak jenengan ditegur? Seneng atau tidak? Kok diem? Seneng atau tidak? Kalau saya pribadi seneng. Bahkan saya sering sampaikan karena kami kan tinggalnya di komplek pesantren. Ya, jadi ya rata-rata di situ siapa? Santri. Saya bilang sama santri, pokoknya kalau lihat anak saya punya perilaku yang tidak baik, tolong ditegur. Tolong ditegur. Gak usah khawatir kualat. Ya. Walaupun itu Gus. Ya. Anaknya kiai kan apa? Gus. Walaupun itu Gus. Tidak apa-apa, tidak kualat, tidak. Yang penting caranya yang baik. Ya, ya biasa lah, anaknya kiai ya sama aja. Ya. Ada aja potensi untuk tidak baik itu tetap ada. Namanya juga manusia. Saya sampaikan kepada santri-santri. Pokoknya justru salah satu dari bakti santri kepada kiai adalah ikut memperhatikan perkembangan pendidikan anaknya kiai. Ya. Jadi jangan kemudian merasa takut, wah nanti gimana, wong Gus nanti nggak dapat berkahnya kiai gimana? Gak apa-apa. Saya bilang sama santri-santri saya, gak apa-apa, tegur saja. Kalau misalnya lagi sholat main-mainan, ditegur saja. Nanti kalau misalnya anaknya marah, lapor. Ya. Nanti biar ustadznya yang turun. Ini adalah kenakalan yang kedua. Kita ulangi apa yang pertama tadi? Tega membuang anak. Yang kedua, cuek dengan pendidikan anak tetangga. Yang ketiga, menyia-nyiakan energi ekstra anak. Menyia-nyiakan energi ekstra anak. Kita sering keheranan melihat anak kita yang mainan terus. Seakan-akan gak ada capeknya. Betul? Kalau jenengan mengikuti pola mainan anak jenengan, kuat atau tidak? Kenapa kok demikian? Karena anak punya energi ekstra. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Ar-Rum ayat 54. Surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah itu menciptakan kalian wahai manusia awalnya kondisi fisiknya lemah. Awalnya seperti itu. Dari perut ibu kita lemah, begitu lahir lemah, belum bisa ngapa-ngapain. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Fase berikutnya setelah lemah adalah kuat. Jadi lemah, kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian fase yang ketiga adalah lemah lagi. Jenengan fase yang mana? Tergantung usia. Ya. Tergantung usia. Jadi anak-anak kita kok bisa enggak ada capeknya? Karena memang fasenya sedang fase kuat. Sehingga mainan yo kuat aja. Dari pagi mainan, siangnya mainan, sorenya mainan, pulang ke rumah ba'da isya masih mainan juga. Kita pikir ba'da isya sudah langsung ya, sudah langsung terkapar. Ternyata tetap masih mainan juga. Itu mereka memang sedang over energi. Nah, ketahuilah Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa seandainya energi ekstra tersebut kita tidak siapkan sarana untuk menyalurkannya, maka berbahaya. Itu yang saya katakan tadi, menyia-nyiakan energi ekstra anak. Seharusnya kalau anak itu punya energi ekstra, harusnya kita menyiapkan sarana untuk menyalurkan, dan sarana itu yang positif. Banyak anak-anak terjerat pergaulan bebas dengan teman-teman yang tidak baik karena dia punya energi ekstra dan kita tidak memberikan alternatif penyalurannya yang baik. Terus bagaimana Ustaz cara menyalurkannya? Macam-macam. Ya. Kita bisa memilih kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan karakter anak kita. Satu, kita bisa mencarikan kegiatan yang menumbuhkan kesehatan anak. Kesehatan fisik anak. Atau yang kedua, kita bisa memberikan alternatif kegiatan yang mengasah kreativitasnya. Yang pertama apa? Kesehatan fisik. Yang kedua, kreativitas anak. Yang ketiga, kita bisa memberikan kegiatan yang bisa membangun tanggung jawab anak. Ini saya kasih tiga contoh saluran energi ekstra anak. Yang pertama apa tadi? Kesehatan fisik. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, tanggung jawab. Apa kegiatan fisik yang menyehatkan? Yo, apalagi kalau bukan olahraga. Olahraga yang menyenangkan apa? Yo, yang disenangi sama anak apa? Saya lebih tertarik dengan permainan-permainan zaman dulu. Apa permainan zaman dulu? Apa? Petak umpet. Apa lagi? Gobak sodor. Ya. Gobak sodor itu benteng-bentengan sama apa enggak? Beda ya. Ya wis, benteng-bentengan. Terus apa lagi? Engrang. Ya, yang pakai apa itu? Jalan pakai bambu. Coba lihat permainan-permainan zaman dulu. Rata-rata itu menggerakkan fisik dan menyehatkan. Beda dengan permainan di zaman ini. Apa? Game online. Menyehatkan? Menyakitkan. Menyakitkan isi dompet. Dan bukan hanya itu. Membuat tubuh itu pada sakit. Mata terlalu dekat dengan gadget, akhirnya kena radiasi. Belum lagi bagian punggung sini karena main kan terus kayak gini, ya. Akhirnya ada gangguan nanti di sini. Coba kalau misalnya kita kembalikan kepada aktivitas zaman dahulu, mbah-mbah kita, orang tua kita, itu luar biasa. Ya. Maka ketika anak ini punya energi ekstra, salurkan kemana? Dia sukanya apa? Atau olahraga yang dianjurkan, misalnya renang. Ya. Ustadz nyari kolam renang sekarang sulit Ustadz, kalau nggak campur. Yo, disiasati tuh. Ya, disiasati. Bagaimana caranya Ustadz? Datang yang gasik. Ya. Jadi kalau misalnya buka kolam renang jam 7, antum jam 6:30 udah di situ. Nah, nanti begitu dibuka, antum langsung masuk. Biasanya jam segitu kan belum pada datang. Jadi antum jadi penguasa tunggal. Kolam renang banyak, antum menguasai di situ. Nanti begitu jam 8, sudah mulai capek, mulai pada apa? Datang, antum pulang. Ya, pinter-pinter menyiasati saja lah. Masa kita suruh bikin kolam renang rumah di rumah sendiri kan, ya gak cukup kan duitnya gitu. Sudah kita manfaatkan. Kolam renang, anak sukanya apa? Renang. Anak sukanya apa lagi? Oh, anak sukanya lari. Sudah dilatih, lari. Itu menguntungkan sekali. Kalau antum punya bisnis, nanti enggak perlu antum punya distributor. Ini ada pesan sana, lari sana. Anak 10 kan lumayan itu, lari sana, lari sana. Menguntungkan. Ya fisiknya untung, kitanya juga untung. Jadi kalau memang kita ini tahu anak kita kecenderungannya kemana, enggak apa-apa kasih. Dan tentunya kalau memang kita melihat anak kita punya kecenderungan untuk main apa, ya kita perlu untuk kasih fasilitas kepada anak kita. Dia sukanya panahan, belikan apa? Busur. Dia sukanya main bola, belikan sepatu, bola. Dia sukanya apa? Kita fasilitasi. Kita fasilitasi. Ini adalah salah satu untuk menyalurkan energi ekstra anak. Kalau ini tidak kita salurkan ke jalan yang benar, maka nanti akan disalurkan oleh anak ke jalan yang salah. Dan itu sudah kaidah. Lisan ini kalau tidak digunakan untuk zikir, maka biasanya digunakan untuk ngerasani. Ibu-ibu, kenapa kok sulit ninggalin ngerumpi? Karena tidak dibiasakan untuk zikir. Bapak-bapak, kenapa sulit untuk mengontrol mata? Karena tidak dibiasakan untuk baca Al-Quran. Coba sekarang, antum baca Al-Qurannya sehari berapa juz? Salah pertanyaannya. Seharusnya gimana? Berapa ayatnya? Minimal itu satu juz. Minimal satu juz. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari bersabda, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Khatamkan Al-Qur'an sebulan sekali. Khatamkan Al-Qur'an sebulan sekali. Berarti satu hari berapa? Minimal satu juz. Itu minimal itu. Kita minimal aja enggak. Malah Qur'annya enggak tahu di mana. Ini adalah kaidahnya, kalau anggota tubuh tidak digunakan untuk positif, maka akan digoda oleh setan untuk aktivitas yang negatif. Itu contoh alternatif untuk kesehatan tubuh. Contoh yang kedua adalah untuk mengasah kreativitas. Enggak setiap anak itu sukanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik. Ada anak yang sukanya utek-utek. Apa utek-utek? Utak-atik, ahli bongkar. Ahli bongkar. Masangnya belum. Jadi saya punya anak itu pulpen ini. Pulpen ini sudah berapa lusin lupa saya. Jadi selalu dibongkar di pulpen ini. Nanti kalau sudah itu nanti tinggal hilang ininya. Apa namanya ini? Pernya. Gak ada pernya gimana mau nulis. Nanti apalagi satunya hilang isinya, besoknya lagi hilang ininya, lama-lama habis pulpen. Setiap beli mesti habis. Oh masya Allah, ini punya kreativitas tinggi. Ahli apa tadi? Ahli bongkar, belum masang. Insya Allah lama-lama ahli bongkar dan pasang. Kasih apa misalnya, dia sukanya apa, utek-utek apa. Oh dia sukanya oret-oret misalnya, dia sukanya coret-coret. Kasih fasilitas, kertas. Apalagi? Apa? Tembok. Ada sebagian anak itu dikasih kertas gak mau. Pengennya di tembok, ya sudah. Padahal baru dicet. Sudah gak apa-apa. Mau gimana lagi? Mau dilarang nanti malah salah. Malah oret-oret mobil nanti. Seorang anak itu ingin mengungkapkan rasa cintanya kepada abinya, maka dia ambil cutter ke mobil. Abi, aku cinta padamu. Bayangkan antum, kira-kira antum akan apresiasi atau tidak itu? Dia belum paham gitu loh. Mudah-mudahan anak saya nggak kayak gitu. Dia belum paham gitu loh. Belum paham bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang merugikan. Dia pengennya ingin mengungkapkan apa? Ingin mengungkapkan kasih sayangnya kepada orang tua. Maka kalau anak punya kecenderungan kreativitasnya adalah di bidang gambar, kasih fasilitas buku gambar, ya kemudian pulas, pensil berwarna, suruh gambar. Nanti kalau sudah dia berkreasi seperti itu harus diapresiasi. Bagaimana apresiasinya? Masya Allah nak, bagus sekali gambarnya. Walaupun mungkin kan biasanya kan yang namanya anak kecil gambar pemandangan kan apa? Gunung dua. Apalagi? Matahari tek tek tek tek. Terus? Jalan di tengah. Terus? Sawah, padi. Terus? Langit. Ya udah, memang seperti itu dari dulu. Kita pun dulu gambarnya seperti itu. Maka kasih apresiasi. Saya ingat sekali dulu ketika saya masih SD itu ada acara di televisi Pak Tino Sidin. Ingat tentu. Setiap ada orang ngirim gambar selalu komentarnya apa? Bagus. Enggak ada yang komentarnya jelek, enggak ada. Selalu bagus. Ya. Walaupun anak kita baru usia 3 tahun dikasih pulpen, apa kira-kira gambarnya? Apa kira-kira gambarnya? Benang bundet. Ya, wur. Buku saya itu udah enggak tahu udah berapa itu habis itu buku. Wur. Biasanya kalau habis wur gitu saya kasih tanggal. Ya. Hasil karya Bilal. Anak saya yang paling kecil Bilal. Hasil karya Bilal tanggal sekian. Nanti supaya dia lihat, oh ternyata ya bagus juga ya. Jadi kalau misalnya kita melihat anak kita berkreasi harus diapresiasi. Jangan sampai kita, abi, ini gambarku bagus enggak? Apa tuh nak ini? Benang bundet tuh. Kita apresiasi, bagus sekali. Ini kamu calon tukang pelukis, apa namanya itu? Abstrak. Sampai sulit dipahami, ya. Saking indahnya. Diapresiasi. Seneng enggak anak kalau digituin? Jangankan anak, jenengan itu loh kalau diapresiasi, seneng atau tidak? Seneng. Maaf ibu-ibu kalau dandan, kalau apa? Dandan. Terus diapresiasi sama suami, senang atau tidak? Kok diem? Apa enggak pernah dandan, Pak? Senang. Wong dewasa saja, orang sudah dewasa diapresiasi senang, apalagi anak kecil. Ya. Ini yang kedua, kreativitas. Kalau perlu apresiasinya, anak itu gambar sederhana apapun, ya kalau kita punya uang lebih, kita pergi ke tempat bikin figura. Jadi buku gambar kertas itu, yang sudah ada gambar anak itu, kita figurakan. Kemudian kita kasih tutup, lalu kita kasih tanggal di situ, tanggal sekian hasil karya anakku, tanggal sekian. Kemudian dipasang di mana? Di ruang tamu. Masya Allah, senang sekali anak kalau digituin. Dia merasa dihargai. Sehingga anak akan semangat. Dia tidak terpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dia, coba sekarang, kenapa anak-anak sekarang mereka maniak dengan gadget? Salah satu penyebabnya, karena kita tidak memberikan alternatif pengganti. Kita cuma marah-marah saja. Kamu ini gini, gadget terus. Tapi apa alternatif penggantinya? Anak ini punya energi ekstra yang harus disalurkan. Kita orang tua tugasnya adalah menyediakan sarana untuk menyalurkan energi tersebut dan sarananya yang positif. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Aktivitas yang membangun tanggung jawab. Apa misalnya, anak-anak itu biasanya suka dengan hewan piaraan. Suka dengan hewan piaraan. Ada yang sukanya ikan, ada yang sukanya kucing, ada yang sukanya burung. Yeah. Kalau memang anak kita punya kecenderungan seperti itu, maka termasuk sikap yang bijak, kita beri apa yang dia inginkan. Misalnya anak ini sukanya ikan misalnya. Ya sudah kita belikan. Sekarang kan lagi zamannya ikan apa itu? Yang di botol-botol itu apa? Ikan cupang, sudah diberikan. Tapi nak, ingat, kamu punya ikan ini, kamu harus tanggung jawab. Nah ini yang kita katakan tadi, tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kasih makan, berapa kali sehari kasih, ini tanggung jawab kamu. Ini secara tidak langsung anak ini akan terlatih untuk punya tanggung jawab. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh nabi, mereka semuanya penggembala kambing. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Setiap nabi itu pernah menggembala kambing, termasuk siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kata para ulama, itu sebagai bentuk wahana latihan buat para nabi sebelum mereka membimbing umatnya. Maka anak-anak ini perlu mereka dibina tanggung jawabnya sebelum nanti mereka berkeluarga, bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Sekarang mereka kasih tanggung jawab dulu, walaupun mungkin bentuknya kecil. Orang tidak mungkin bisa untuk memenuhi tanggung jawab yang besar kalau tanggung jawab yang kecil saja tidak dia tunaikan. Maka dengan hal-hal yang kecil dulu, tanggung jawab ngurusi ikan, nanti agak besar dikit ngurusi ayam, besar dikit ngurusi apa tadi, kambing. Nak, kalau kamu ranking 1 SMP, nak, Abi belikan kambing, nanti kamu yang ngarit ya nak ya. Ya sekarang kan gak mesti ngarit, sekarang kan ada makanan fermentasi ya. Cukup kita nyari rumput bisa buat seminggu dicampuri fermentasi, kan ada yang seperti itu. Kalau memang kita punya sarana, tempatnya ada, kenapa tidak? Ya. Ih, jorok masa ngurusi kambing. Loh, Rasulullah SAW aja ngurusi kambing. Ya. Itu adalah bagian dari membentuk mentalitas adanya tanggung jawab dalam diri anak kita. Ini adalah poin yang ketiga. Ustaz, kalau kayak gitu Ustaz capek Ustaz. Kadang-kadang anak kan punya hewan piaraan, terus dia lupa enggak kasih makan, akhirnya kita juga yang kasih makan. Punya ayam paling semangatnya seminggu, habis itu kita juga yang kasih makan. Capek Ustaz, kita sudah kerja di luar, ibunya sudah capek ngurusi rumah, masih kemudian suruh ngarit. Ya. Oh, yuk, capek banget Ustaz. Resiko. Resiko jadi orang tua. Saya pernah diceritai sama seorang ustaz. Beliau itu 15 bersaudara. Berapa? 15 bersaudara. Dan alhamdulillah 15-nya ini, masya Allah ya, lahiriahnya baik-baik lah. 15 ini lahiriahnya baik-baik. Hampir tidak ada satu pun yang nyeleneh. Dan itu kan jarang. Ya. Kebanyakan orang tua itu punya anak misalnya 7. Itu dari 7 ini ada aja yang nyeleneh. Ini 15 semuanya baik. Dan ini dari satu bibit loh. Dari satu istri, bukan dari istri yang berbeda. Dari satu istri bisa melahirkan 15 anak. Akhirnya ustaz itu cerita bagaimana dahulu perjuangan orang tuanya itu memperhatikan pendidikan 15 anaknya. Beliau bercerita, ibu kami setiap malam itu tidak akan pernah tidur sebelum 15 anaknya tidur. Ibu ini setiap malam tidak akan pernah tidur sebelum 15 anaknya tidur semua. Istri jenengan seperti itu. Anaknya berapa? Anaknya 1 pun tidur duluan sebelum anaknya. Bayangkan 15. Dia peduli sekali sama anak-anaknya. Kalau misalnya besok ada ujian, ditunggoni. Ditungguin. Belajar. Walaupun sambil apa? Ngantuk-ngantuk. Tapi dampak psikologis buat anak belajar ditungguin sama ibunya walaupun ngantuk-ngantuk itu luar biasa. Gak cuma ibunya, bapaknya pun demikian. Bapaknya ini tidak akan pernah tidur di malam hari kecuali setelah ngecek rumah dari awal, dari depan sampai belakang. Anaknya sudah pada pulang semua atau belum. Kan ada sebagian orang tua yang gak peduli anaknya sudah pulang atau belum. Menjelang maghrib anaknya di mana, gak peduli. Kan sudah tahu jalan pulang. Yang diurusi apa? Ayam. yang diurusi ayam. Waduh, jam segini kok ayamnya belum kandang. Wah, sibuk ngurusi ayam. Anaknya mana? Ayah tahu jalan sendiri. Ya. Berarti lebih berharga ayamnya daripada anaknya. Ada sebagian orang tua seperti itu. Cuek. Gak peduli sama anak-anaknya. Kalau anaknya giliran nakal, baru kemudian saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri. Istri menyalahkan suami. Makanya Ustadz yang tadi saya ngobrol itu, beliau mengatakan banyak orang tua di zaman ini yang belum siap jadi orang tua. Kerjaannya cuma ngeluh, ngeluh, ngeluh. Apa yang sudah kita lakukan buat anak-anak kita? Ini contoh yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, di antara kenakalan orang tua adalah menjadikan hukuman sebagai sarana pelampiasan. Apa yang keempat? Menjadikan hukuman sebagai sarana pelampiasan. Sebelum kita bahas, saya ingin tanya dulu, boleh enggak kita menggunakan metode hukuman dalam mendidik anak? Boleh atau tidak? Boleh? Sepakat? Boleh. Tapi apa tujuannya? Ada sebagian orang tua salah tujuan ketika menggunakan hukuman. Hukuman itu tujuannya untuk mendidik atau melampiaskan kemarahan? Mendidik atau melampiaskan kemarahan? Untuk mendidik. Emang beda Ustadz kalau niatnya beda? Ya beda. Kan tadi kita sudah sampaikan di awal, kalau niatnya beda, hasilnya pun juga beda. Kita sudah sampaikan di awal. Kalau kita menghukum anak niatnya adalah untuk melampiaskan kemarahan, maka hasilnya adalah dendam. Apa hasilnya? Dendam. Anak dendam dengan orang tuanya. Ah, kata siapa Ustadz, buktinya anak saya tak pukuli juga biasa aja, dia segera mengikuti apa yang saya arahkan. Mana dendam? Iya, sekarang. Tunggu 20 tahun ke depan. Ketika anak yang sekarang lemah tambah kuat, Anda yang sekarang kuat tambah lemah. Tunggu nanti. Saat itu bisa jadi nanti Anda yang akan dipukuli sama anak. Karena selama sekian puluh tahun dia memendam dendam di dalam hatinya karena selalu dipukuli. Itu kalau misalnya hukuman motivasinya melampiaskan kemarahan. Kalau hukuman motivasinya melampiaskan kemarahan akan menumbuhkan apa tadi? Perasaan dendam. Tapi kalau misalnya hukuman itu motivasinya adalah mendidik, maka akan membuat anak menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak menimbulkan dendam. Makanya tidak sedikit anak yang dihukum oleh orang tuanya, dia malah setelah itu mendekati orang tuanya minta maaf. Padahal dimarahi sama orang tuanya. Kenapa? Karena marahnya karena sayang. Motivasi marahnya itu sayang, bukan karena melampiaskan kemarahan. Ustaz, kita bisa membedakannya bagaimana sih Ustaz? Ini menghukum karena mendidik, niatnya mendidik, sama menghukum niatnya melampiaskan kemarahan. Kita lihat aja dari caranya. Kita lihat aja dari caranya. Kalau misalnya kita menghukum anak misalnya nyubit. Apa? Nyubit. Ada yang pernah nyubit anaknya? Ada? Atau jewer? Pernah ada yang jewer anaknya? Ada. Kalau kita saat menghukum itu belum ada rasa puas, ketika anak belum nangis, itu berarti motivasinya apa? Melampiaskan kemarahan. Kalau kita nyubit anak kita, kok anak kita belum nangis, terus kita tingkatkan level apa? Cubitannya. Kalau kemarin merah, berarti sekarang levelnya apa? Biru. Kalau kita belum puas, Saat anak belum nangis berarti saat itu motivasinya bukan mendidik. Motivasinya apa tadi? Melampiaskan kemarahan. Cukup sekedar dipegang telinganya. Ada sebagian anak sensitif sekali. Ada sebagian anak sensitif sekali karena memang dia tidak terbiasa untuk disakiti sama orang tuanya. Hanya sekedar dipegang, tek gitu saja, sudah nangis. Kenapa? Karena tidak ada obral hukuman. Ada sebagian orang tua itu sukanya ngobral hukuman. Pokoknya apa-apa fisik, seakan-akan anaknya itu sansak hidup. Ada sebagian anak berangkat ke sekolah biru-biru. Kenapa nak? Habis dipukuli. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Apakah seperti itu pukulan yang diperbolehkan oleh agama kita? Saya pernah menyampaikan dalam serial Fikih Pendidikan Anak, pembahasan tentang hukuman. Hukuman memukul. Judulnya kalau gak salah, memukul pun ada aturannya. Itu kalau gak salah 4 atau 5 seri. Jadi ternyata Islam membolehkan memukul itu tidak asal. Ya. Mulai dari tempatnya diatur. Tidak boleh di mana? Tidak boleh di wajah. Jumlahnya diatur. Gak boleh lebih dari sekian. Kemudian kalau misalnya jumlahnya itu memang harus lebih dari satu, tempatnya juga diatur, gak boleh di satu tempat. Terus juga alatnya diatur, harusnya kalau mukul pakai apa. Kemudian efeknya juga diatur, dorbatan ghaira mubarrih, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Kira-kira bagaimana pukulan tidak meninggalkan bekas? Ya, kayak gini tok. Yo enggak marem lah itu tadi. Niatnya apa? Niatnya mendidik atau mencari kemareman? Ya, atau mencari kepuasan? Ya. Maka ini adalah kenakalan yang keempat. Apa kenakalan yang keempat? Menjadikan hukuman sebagai sarana pelampiasan. Kenakalan yang kelima, hanyut tren gadget. Apa? Hanyut tren gadget. Hampir ini masalah merata. Bukan hanya di Indonesia. Bahkan sampai di Arab Saudi pun sama. Jadi bukan hanya di Indonesia. Pernah ada seorang ulama datang ke Indonesia ditanya tentang masalah gadget ini, bagaimana kita mengatasi anak yang kecanduan gadget. Beliau cerita bahwa kasus kecanduan gadget itu bukan cuma di Indonesia, di negeri kami pun juga, kata beliau. Pernah ada seorang ibu membawa anaknya ke dokter. Kenapa? Karena anak tersebut jadi pemarah. Yeah. Jadi pemarah. Sukanya mukul-mukul, sukanya bentak-bentak. Kalau keinginannya tidak dipenuhi, dia akan banting-banting. Ya, ibunya pun dipukul-pukul. Intinya psikologisnya ini gak tahu kenapa. Dan biasanya orang awam itu pikirannya, wah ini kesurupan. Akhirnya dibawa sama ibu itu, anaknya ke dokter. Pertanyaan pertama apa? Apakah ibu beri fasilitas gadget? Jawabannya iya. Ayo sini bu, sebelum saya jawab. Diajak sama beliau, sama dokternya, ke sebuah ruangan yang luas sekali. Di dalamnya ada ratusan anak. Kata dokter, bu, kasus yang menimpa anak ibu sama dengan kasus yang menimpa ratusan anak ini. Dahsyat. Ya. Jadi jangan menganggap remeh masalah gadget. Saya tanya sama antum. 30 tahun yang lalu. Antum sudah punya HP? Sudah punya HP? Bisa hidup? Bisa hidup? Buktinya sampai sekarang. Bisa. Jadi bukan alasan, wah nanti gimana anak saya gak dapat HP, gimana nanti apa bisa hidup? Bisa. Siapa bilang gak bisa hidup? Kita dulu 30 tahun yang lalu gak pakai gadget bisa hidup. Hilang gak jenengan? Hilang gak? Enggak. Sekarang kan alasan orang tua, nanti gimana kalau anak saya hilang, nanti kalau misalnya dia kesasar kan nanti gampang hubunginya. Kata siapa? Kita dulu gak pegang HP juga gak hilang kok. Banyak orang tua yang terbawa tren gadget. Cuma ikut-ikutan. Dan parahnya anak-anak sekarang mereka merengek-merengek kepada orang tua, orang tuanya enggak tega. Akhirnya diberilah apa yang dia minta sama anak kita. Padahal bisa jadi itu langkah pertama yang salah yang membuat anak kita menjadi rusak. Bahkan tidak sedikit di antara orang tua yang menjadikan gadget sebagai babysitter buat anaknya. Masih bayi, bayangkan bayi 3 tahun sudah dipegangin HP. Ya. Alasannya apa? Yuk kita kan jadi bisa ngapa-ngapain. Yuk kita bisa masak. Kata siapa masak? Orang tuanya juga Facebookan kok. Suami pulang juga gak disambut, malah ngeliatin layar. Ketika ngobrol di ruang makan juga masing-masing pada megang gadget, betul? Betul atau tidak? Betul, itu realita. Padahal gak cocok dengan praktek Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah pakai cincin. Pernah pakai cincin. Untuk apa Nabi pakai cincin? Untuk stempel. Kalau beliau kirim surat, di bawahnya ada stempel yang menunjukkan bahwa ini surat orisinil. Yang ngirim siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita bahwa saat beliau sedang ngisi kayak gini, beliau melepaskan cincinnya. Beliau taruh cincinnya. Kenapa? Kata beliau, ilaikum nadhrah wa ilaihi nadhrah. Aku lepaskan cincinku ini karena saat aku sedang ngisi di hadapan kalian, konsentrasiku terpecah. Karena aku kadang-kadang melihat cincin, kadang-kadang melihat kalian. Aku tidak ingin konsentrasiku terpecah, maka aku lepas cincin ini supaya aku bisa full buat kalian. Saya tanya, cincin sama gadget itu lebih menyibukkan mana? Cincin? Gadget? Wong cincin itu loh. Kemudian cincinnya Nabi SAW kan sederhana. Gak ada berliannya, gak ada. Cuma cincin dari perak, kemudian ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Cuma itu saja sederhana. Itu pun Nabi SAW merasa ini kalau ganggu interaksiku dengan para sahabatku, aku gak mau dilepas sama Nabi SAW. Coba sekarang, betapa banyak keluarga yang ngumpul, akan tetapi kayak gak ngumpul. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Makanya betul-betul gadget itu adalah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Betul memang yang jauh-jauh jadi dekat. Tapi yang dekat jadi jauh. Wong sedang ngobrol sama suami, kok malah sibukan bayar, malah sibuk bales WA. Baca ini grup ini, grup ini, grup ini. Yang satunya sibuk posting apa di FB-nya. Sudah, kalau sedang ngobrol sama keluarga, sudah tinggalin gadget. Nanti ada saatnya kalau memang kita butuh, atau kalau misalnya kita mendesak, ya, ada sesuatu yang mendesak, sampaikan, maaf, dek, atau maaf, mas, ini ada sesuatu yang mendesak untuk dibalas, ya silakan, balas dulu. Setelah itu tutup, sudah. Ya. Ini diantara orang-orang yang sudah dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Ada sebagian orang tua seperti yang saya katakan tadi, minta gadget anak, kasihkan. Minta gadget, kasihkan. Butuh atau tidak? Apakah itu kebutuhan primer atau tidak? Kalau itu tidak butuh, lebih aman gak usah dikasih. Ustaz, kita mau kembali ke zaman batu, gak apa-apa zaman batu. Daripada anak kita rusak. Pernah ada orang cerita sama saya, ini kejadian nyata. Anak usia TK kalau gak salah, hamil. Yang menghamili anak usia 2 SD. Coba bayangkan. Ya. Lewat apa tahunya aktivitas seperti itu kalau bukan lewat HP? Maka ini adalah alarm, peringatan buat kita. Dan bisa jadi itu adalah fenomena gunung es. Itu yang kelihatan di permukaan. Bisa jadi yang gak ketahuan, yang malu orang tuanya, itu lebih besar, lebih banyak lagi kasusnya. Maka kalau sampai sekarang kita belum sadar bagaimana bahaya gadget tersebut buat anak-anak kita, maka terlalu. Jangan sampai kita tidak mengetahui dampak buruk dari hal-hal yang sekarang sudah tersebar di mana-mana. Kalau terpaksa, nih kalau terpaksa ya, idealnya anak-anak itu gak usah dikasih HP. Kalau terpaksa, maka harus ada pengarahan, pembatasan, pengawasan. Harus ada apa? Pengarahan, pembatasan, pengawasan. Kalau memang terpaksa anak harus pegang HP, harus ada tiga ini. Yang pertama adalah pengarahan. Anak harus dikasih tahu, nak, alat ini itu bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Alat ini bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan dosa. Alat ini bisa positif, bisa negatif. Sampaikan kepada anak. Jadi jangan sampai kita kasih HP sama sekali tidak ada pengarahan. Jangankan anak, orang dewasa saja kadang-kadang rusak gara-gara HP. Apalagi anak-anak yang akalnya belum sempurna. Orang dewasa saja yang akalnya sudah sempurna, ada yang rusak, bahkan banyak yang rusak gara-gara HP. Betapa banyak perselingkuhan diawali dari HP. CLBK. Apa? Cinta lama bersemi kembali. Grup SMA, grup SMP, grup SD, grup PAUD. Ada grup PAUD. Yang dewasa aja bisa rusak. Padahal akalnya sudah sempurna. Bagaimana yang masih anak-anak kecil? Harus ada yang pertama apa tadi? Pengarahan. Yang kedua, pembatasan. Apa yuk kemudian kita kasih HP ini 24 jam? Tidak. Sudah kayak gitu anak sudah punya kamar sendiri. Bisa dikunci dari dalam. Anak ngunci kamar dari dalam pegang HP itu mencurigakan. Jangan pernah berikan HP kepada anak tanpa pembatasan. Batasi. Dan salah satu cara pembatasan tersebut adalah anak dikasih tugas. Kamu boleh pegang HP setelah menyelesaikan tugasmu. Apalah misalnya ngapalin atau baca Al-Quran satu juz, murojaah satu juz. Jangan cuma anaknya, bapaknya juga, ibunya juga baca Quran satu juz. Atau setelah selesai kasih makan hewan piaraannya, atau setelah selesai bantu nyuci piring. Ya boleh, tapi juga itu pun dibatasi. Kamu boleh setelah selesai tugas ini dibatasi 5 menit, 10 menit. Ya. Harus seperti itu. Apa bisa? Bisa. Ya. Oh Ustaz, kita sudah terbiasa 5 jam Ustaz. Kurangi pelan-pelan. 4 jam, 3 jam, 1 jam. Loh, nanti kegiatannya apa? Tadi kan kita sudah sampaikan. Ya, sebelumnya kan ada yang aktivitas fisik, ada yang apa tadi? kreativitas, ada yang tanggung jawab. Kasih alternatif pengganti buat anak-anak kita. Nanti kalau misalnya kita sudah kasih, nak, ini jatahnya kamu 5 menit. Kita tetap harus waspada ngelihat jam. 5 menit. Begitu sudah lewat 4 menit, nak, sudah 4 menit loh. Kurang berapa? 1 menit. Nanti kalau Abi ambil 1 menit, jangan marah ya. Diingatkan seperti itu. Begitu lewat 5 menit, tek, kita ambil HP-nya. Anak nangis, no problem. Karena sudah kita ingatkan dari awal. Ada sebagian orang tua enggak tega ngelihat anaknya nangis. Akhirnya ketika ya udahlah tambahi. Besoknya anaknya nangis lagi. Ya. Dia menganggap nangis itu adalah senjata untuk meluluhkan hati orang tua. Maka yang tegel, insyaallah enggak bakal mati. Insyaallah. Nangis itu insyaallah tidak menyebabkan anak mati. Ya. Kecuali kalau nangisnya karena sakit yang parah, itu lain masalah. Nangis karena HP diambil enggak menyebabkan mati insyaallah. Kalau mukul-mukul gimana? Ya sabar. Pengarahan, pembatasan, apa yang ketiga? Pengawasan, diawasi. Anak pegang HP, duduk di sampingnya. Melihat apa? Kasus yang tadi, maaf ada pemerkosaan tadi, itu karena tidak ada pengawasan. Jadi taunya anak cuma dikasih HP saja, tahu-tahu mungkin awalnya ngelihat film kartun, tapi ternyata kadang-kadang orang-orang yang jahat itu menyelipkan tontonan yang tidak layak untuk ditonton. Diklik ternyata ada sesuatu yang memang tidak layak untuk ditonton. Akhirnya ngelihat sekali mungkin malu, kedua lama-lama ketagihan. Na'udzubillahimin. Maka harus ada pengawasan, dampingi anak sampai selesai. Selesai-selesai ambil. Kalau memang perlu bikin HP itu password. Dan kalau bikin password usahakan suami tahu. Istri juga tahu. Ya. Supaya bisa mengawasi bersama-sama. Nanti jangan-jangan malah yang bermasalah suaminya atau istrinya. Ya. Anaknya enggak bermasalah, yang bermasalah suaminya atau istrinya. Kasih password, yang tahu adalah istri atau suami. Sudah. Ini adalah yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, di antara kenakalan orang tua adalah lupa doa. Apa? Lupa doa. Sebelum kita lanjutkan, saya pengen tanya, apa bedanya Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim? Apa bedanya Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim? Apa nak? Apa bedanya? Anaknya kenapa? Satunya? Nabi Ibrahim, anaknya Nabi. Tayyib, bagus, tapi bukan itu yang saya inginkan. Ada poin yang lain yang ingin saya sampaikan. Nabi Ibrahim istrinya Solehah. Terus bedanya Nabi Ibrahim sama Nabi siapa tadi? Nuh. Ayo. Anaknya pembalang. Ya. Bagus. Kenapa enggak naik ke atas? Kenapa enggak naik ke atas? Nabi Lut anaknya, Nabi Nuh anaknya enggak beriman. Nabi Ibrahim ke atas. Nabi Ibrahim ke atas apa berarti? Bapaknya. Bapaknya tidak beriman. Bagus. Panitia kok gak nyediakan hadiah nih. Hadiahnya air mineral. Barakallahu fiik. Nabi Ibrahim sama Nabi Nuh. Nabi Nuh itu anaknya tidak beriman. Kalau Nabi Ibrahim, bapaknya tidak beriman. Anak tanya sama antum, Nabi itu manusia istimewa atau tidak? Kira-kira usaha mereka untuk mendakwahi anak dan bapaknya itu maksimal atau tidak? Oh, pasti maksimal. Ingat, para nabi yang sudah berusaha maksimal saja, bisa anaknya tidak beriman, bisa bapaknya tidak beriman. Apalagi saya dan Anda. yang bukan nabi. Wah, ini gembosi ini Ustaz. Bukan gembosi, tapi kita harus ingat bahwa kita itu selain berusaha, jangan lupa apa? Doa. Semaksimal apapun usaha kita, kalau Allah tidak berkehendak, ya contohnya siapa tadi? Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim. Salah satu kekurangan orang tua adalah lupa untuk berdoa. Padahal mungkin hafal doanya. Rabbi habli minas solihin, hafal. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ketika kita lupa mendoakan anak kita, Allah ingatkan anak kita mungkin agak sulit diatur. Itu harusnya kita mencari apa hikmahnya. Oh, mungkin hari ini saya belum mendoakan anak saya. Akhirnya kita berdoa. Ternyata gak lama kemudian baik anaknya. Itu kita sedang diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu kok lupa ya? Gak mendoakan anakmu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kalau anak kita sulit diajak untuk sholat, males diajak untuk sholat, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan siapa? Keturunanku juga demikian. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkan doa kami. Banyak sudah orang yang merasakan ketika anaknya sulit untuk diajak sholat, dia terus membaca doa ini. Gak lama kemudian, anaknya yang bangunkan orang tuanya. Anaknya yang ngajak mengingatkan orang tuanya. Bi, sudah azan. Ya. Padahal kemarin, kita yang maksa-maksa anak. Ingat, hati manusia itu di tangan Allah. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati seluruh manusia itu hanya ada di antara dua jari Allah. Allah membolak-balikkan hati mereka sekehendaknya. Sekehendak siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ini beberapa contoh kenakalan orang tua. Apa yang pertama tadi? Tega membuang anak. Yang kedua apa? Cuek dengan pendidikan anak tetangga. Yang ketiga menyia-nyiakan energi ekstra anak. Yang keempat menjadikan hukuman sebagai sarana pelampiasan. Yang kelima hanyut tren gadget. Yang keenam lupa doa. Alhamdulillah selesai kajian kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Syukur-syukur gak ada. Masya Allah. Allah musta'an. Ustaz, saya adalah seorang bibi memiliki keponakan putri. Qadarullah orang tuanya tidak bisa mendidik anak karena ada uzur syar'i. Dengan niat memasukkan keponakan ke pondok, alhamdulillah anaknya mau. Tapi di pertengahan jalan anak tersebut tidak ingin kembali ke pesantren. Sekarang anak itu disekolahkan umum. Terus bagaimana sikap anak untuk bisa mengajak anak kembali ke pesantren? Anak sudah pernah ke pesantren terus keluar, gak mau balik lagi, berarti ada sesuatu. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada akibat kalau tidak ada sebabnya. Dicari tahu dulu kenapa. Mungkin dinakali sama temennya, mungkin sendalnya sering hilang. Ya. Itu buat sebagian anak itu sesuatu itu. Ya. Buat anak yang lain mungkin biasa, sendal hilang ya sudah nyeker biasa. Tapi buat sebagian anak itu sesuatu, itu bisa seminggu itu kepikirannya. Ya. Maka ditanya kenapa masalahnya. Kalau ternyata kaitannya dengan teman-teman, dengan peraturan pesantren, maka diobrolkan dengan pengasuh pesantren. Ini kasus seperti ini, bagaimana penanganannya. Kalau ternyata responnya kurang baik, maka dicarikan pesantren yang lainnya, yang kira-kira cocok sama anak. Dan ini nasihat kami buat para orang tua, memasukkan anak ke pesantren itu bukan sesuatu yang instan. Perlu ada persiapan mental, psikologis anak. Caranya bagaimana? Caranya sering-sering diajak piknik kemana? Pesantren. Jadi jangan cuma piknik ke kolam renang, ke pantai. Ajak piknik ke pesantren. Sambil ke pantai nanti mampir pesantren mana. Anak suruh ngeliat aktivitas. Saya ingat sekali dulu, sejak TK itu saya sudah diajak ke pesantren. Jadi setiap liburan itu ya ke pesantren. Sampai kelas 6 SD. Berarti berapa kali itu? Berkali-kali. Bertahun-tahun diajaknya ke pesantren. Sama bapak. Allah yarham. Itu pun ketika kelas 6. Pengen bedal. Bedal itu apa? Pengen melawan. Itu pun pengen melawan. Pengen melawan masuk ke sekolah umum. Karena saat itu alhamdulillah name-nya lumayan gitu. Akhirnya sama guru itu, kamu ngapain ke pesantren? Masuk aja ke sekolah unggulan. Ya. Itu hampir itu lepas. Tapi alhamdulillah saat itu, ayah kami Allah yarham, itu beliau, enggak, pokoknya kamu harus ke pesantren. Jadi ada saatnya memang tegas. Ada saatnya memang harus tegas. Dan alhamdulillah saat itu nurut pesantren. Itu pun ketika usia satu SMA, goncang lagi. Pengen keluar, pengen jadi seniman. Karena memang saya punya hobi gambar. Ekstrakurikulernya ketika di pondok juga sama, gambar, melukis gitu, kaligrafi, letter. Pengen jadi seniman, pengen masuk ke Akademi Seni Rupa. Enggak tahu kalau memang saat itu Abi mengabulkan, enggak tahu, antum enggak akan ketemu Ana di sini. Tapi saya itu tegas, enggak, kamu harus selesai. Alhamdulillah, dengan ketegasan tersebut, dengan izin Allah Azza wa Jalla, bisa bermanfaat. Maka dicari tahu sebabnya apa. Kalau sudah ketemu sebabnya, dicarikan solusinya. Kalau ternyata enggak bisa kecuali harus di sekolah umum, maka harus ada ekstra tambahan pelajaran agama. Ekstranya bagaimana? Diajak untuk hadir taklim, carikan teman-teman yang satu visi, satu misi, sehingga harapannya nanti kekurangan pendidikan agama yang ada di sekolah umum bisa impas dengan adanya tambahan pelajaran agama ekstra. Wallahu a'lam shawab. Bolehkah kita memaksa anak kita sholat sampai anak menangis saat sholat usia anak 7 tahun? Tidak boleh. Belum umurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bisholati wa hum abna'u sab'in." Ajak anak kalian untuk sholat usia berapa? 7 tahun. Ajak anak kalian sholat usia 7 tahun. "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asyrin." Ketika anak usia 10 tahun belum mau sholat, pukul. Apa yang antum pahami? Yang kita pahami dari hadis ini, usia 7 sampai 10 itu tidak menggunakan cara kekerasan. Berapa? 7 sampai 10 tahun. Baru boleh menggunakan kekerasan itu setelah usia berapa? 10 tahun ke atas. 7 tahun belum. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan sebelum anak usia 7 tahun tidak disuruh sholat. Loh, gimana sih, kan perlu pembiasaan. Anak disuruh ngelihat orang tuanya sholat, otomatis anak akan niru, otomatis sudah. Karena memang manusia itu adalah makhluk, makhluk peniru. Manusia itu makhluk peniru. Maka kalau dia setiap hari melihat orang tuanya sholat, itu salah satu hikmahnya kenapa ibu-ibu anjurannya sholatnya di rumah. Supaya anak itu melihat ibunya sholat. Nanti dia akan ikut-ikutan. Gak usah disuruh. Anak itu akan ikut sendiri. Anak saya usia 3 tahun itu, ya, yang paling kecil. Itu gak usah disuruh, dia ikut-ikutan. Begitu melihat ibunya sholat, dia ikut sholat. Walaupun mungkin gerakannya belum sempurna, belum wajib kok. Jangankan usia segitu, 7 tahun aja belum wajib. Jadi ada 3 fase. 7 tahun ke bawah, terus 7 tahun sampai 10, terus 10 ke atas. 7 tahun sampai 10 sudah boleh disuruh, tapi bukan cara keras. Bagaimana? Le salat. Do salat. Waktunya subuh dibangunkan. Ayo nak, sudah waktunya subuh, bangun. Ngulet-ngulet gimana? Ya pelan-pelan dibangunin. Kalau sudah sulit dibangunin terus dia tetap tidur, ya sudah. Memang belum saatnya, belum wajib. Kita cuma ngajak saja, membiasakan saja. Coba sekarang, kita hitung-hitungan. Untuk menjelaskan bagaimana dahsyatnya metode Nabi SAW membiasakan anak sholat. 7 sampai 10, berapa tahun? 3 tahun. Sehari kita ngajak anak sholat berapa kali? 5. 5 kali 360 kali 3. Berapa? 3. Ada guru matematika di sini? Ya wis pakai HP coba. 5 kali 360 kali 3. Berapa? 5.400 kali. Saya tanya sama jenengan, sudahkah kita mengajak anak kita dengan cara yang lembut 5.400 kali? Kok diem semuanya? Ini diemnya ini diem perawan apa diem apa? Kalau diemnya perawan itu kan iya gitu loh. Iya atau tidak? Belum. 5.400 kali, bayangkan. Nak sholat, le sholat, do sholat. Dengan kelembutan. Gak ada marah-marah, apalagi mendelik-mendelik, apalagi keluar apa? Asap di mana? Di telinga. Gak ada. Ya memang gak ada Ustaz. Lembut, halus. 5.400 kali. Kalau itu dipraktekkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di usia 10 tahun, gak usah dipaksa anak berangkat. Makanya dahsyat metode Nabi SAW dalam mendidik anak sholat. Ya, jadi intinya belum boleh seperti itu. Ustaz, bagaimana mengarahkan pola didik pendidikan formal anak perempuan? Boleh enggak nanti anak perempuan sekolah di luar negeri atau di Madinah tanpa mahram? Aturannya enggak boleh memang di sana. Ya. Gak boleh sekolah di sana kecuali pakai mahram. Gak boleh. Kecuali kalau misalnya Anda nganter ke sana, kemudian setelah itu kemudian Anda pulang. Ya, jadi setiap masuk awal kuliah Anda berangkat nganter, nanti setelah itu pulang. Anda pulang, nanti saat anak ini liburan Anda jemput, kan lumayan. Budgetnya itu kan lumayan. Ya. Harus ada mahramnya, harus ada mahramnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan enggak harus di luar negeri. Ya, di dalam negeri juga banyak sekolah yang bagus-bagus. Ustaz, bagaimana dampak seorang ibu yang senang sosialita terhadap anak yang dimasukkan ke dalam pondok karena secara akhlak dan kebiasaan malah justru bertolak belakang? Ini maksudnya yang bermasalah ibunya ya. Ya tadi saya sudah sampaikan, buah itu kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Aneh, sebagian orang tua pengen anaknya soleh, lawong orang tuanya gak soleh-soleh itu gimana toh? Ya. Itu adalah inti, modal inti membuat anak soleh adalah orang tuanya jadi soleh dan solehah dulu. Maka harus perbaikan dua belah pihak, anaknya iya, ibunya iya. Walaupun ada beberapa kasus anak yang mendakwahi siapa? Orang tuanya. Ada beberapa kasus seperti itu. Cuman aslinya adalah orang tua memperbaiki diri untuk mengajak anaknya menjadi baik. Ustaz, anak saya 3 tahun, laki-laki, aktivitasnya luar biasa. Saat ini sedang menghafal juz 30. Bagaimana mengajarkan hafalan Al-Quran kepada anak yang over energi? Bagus ya, kita punya semangat untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak, bagus. Akan tetapi ingat bahwa mengajarkan Al-Quran itu harus diiringi, bahkan kalau bisa didahului dengan mengajarkan keimanan. Mengajarkan apa? Keimanan. Jadi kita mengeluhkan adanya anak-anak yang punya hafalan Al-Quran banyak tapi imannya tipis. Perilakunya tidak sesuai dengan hafalan Qurannya. Kita mengeluhkan itu. Mengeluhkan adanya fenomena anak hafalan Qurannya banyak tapi perilakunya tidak sesuai dengan ayat-ayat yang dia baca. Ya. Sering melakukan perbuatan maksiat, tidak hormat kepada orang tua, sholat masih berat. Itu kan aneh, padahal hafalan Qur'annya banyak. Ini salah satu penyebabnya adalah karena tidak memperhatikan adanya prioritas pengajaran iman sebelum Qur'an. Ta'allamnal imana qablal Qur'an. Para sahabat, mereka dahulu belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran. Maka tugasnya orang tua, mengajarkan keimanan. Bukan berarti gak boleh belajar Quran, boleh. Tapi keimanan tanamkan dulu. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kasih sayang Allah kepada kita. Tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah. Bisa melalui alam-alam semesta, makhluk-makhluk ciptaan Allah yang biasa dilihat oleh anak dalam keseharian. Ketika kita melihat ada pohon dengan bunga yang bagus, kita katakan, nah ini siapa yang menciptakan ini? Terus diulang-ulang seperti itu. Ketika anak dapat rezeki, ya, atau anak minum sesuatu yang dia sukai, nah ini dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus digitukan. Jadi ditumbuhkan perasaan iman dia kepada Allah, keimanannya kepada Allah. Nanti bertahap baru kemudian pelan-pelan diajarkan Al-Quran. Wallahualam. Ustaz, bagaimana cara menyamakan visi dengan suami tentang konsep mendidik anak? Caranya diajak ngaji. Caranya ngaji sama-sama. Kayak gini. Inilah sarana untuk menyamakan visi dan misi. Kalau misalnya suaminya ngaji, istrinya enggak. Atau sebaliknya, istrinya ngaji, suaminya enggak. Itu nanti visinya itu tidak akan sama, repot. Makanya kalau Anda sudah ngaji, PR Anda berikutnya mengajak pasangan Anda untuk ikut ngaji. Setelah ngaji, kemudian belum ada titik temu, coba konsultasi dengan orang yang disepakati oleh suami istri tersebut. Mungkin suami punya alasan, mungkin istri punya alasan yang membuat tidak bisa satu visi dan satu misi. Pelan-pelan. Jadi jangan buru-buru untuk mencari alternatif perpisahan. Bagaimana cara efektif agar anak mau mengikuti ajakan orang tua ke masjid? Saya sudah sampaikan tadi, usia berapa ini? Ya, kalau usia masih di bawah 7 tahun, ya nggak perlu. Ya, tidak harus bahkan. Kalau misalnya anak ikut, ya nggak apa-apa. Yang penting dia harus menjaga etika di dalam masjid. Kita sering mengeluhkan anak-anak yang ribut di mana? Di masjid. Walaupun niatnya orang tua baik. Akan tetapi harus diiringi dengan etika, mengajarkan etika kepada anak. Kalau anak itu belum bisa untuk beretika di masjid, mengganggu jamaah yang lain, maka saat itu sebaiknya anak tidak perlu diajak ke masjid, karena memang aslinya memang belum diwajibkan untuk berangkat ke masjid. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Mohon maaf beberapa pertanyaan tidak bisa kita baca karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.